majikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan, judi meracuni keimanan. Pasti, karena perjudian, orang malas dibuat harapan. Pasti, karena perjudian, perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa bisa bertahan.